الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan bab tentang tata cara salat, kaifiyatus salah, demikian juga sudah kita ambil bab tentang salat tatawwu', salat-salat sunnah, dan juga tentang sujud sahwi. Maka kita masuk pada bab tentang al-qadha lil fawaid, bab tentang al-qadha, mengqadha salat yang terlewatkan, mengqadha salat yang terlewatkan. Maka untuk menyempurnakan faedah, karena bagaimanapun setelah salat kita biasa berzikir, nah, maka untuk menyempurnakan faedah ini, insya Allah kita akan sedikit membahas terkait dengan zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, salat tatawwu', salat-salat sunnah, ini penting untuk kita jaga. Salat sunnah, salat tatawwu' itu penting untuk kita jaga, dan jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Karena di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, Allah jadikan di setiap ibadah yang wajib tatawwu'an fi jinsihi. Allah jadikan setiap ibadah yang wajib ada ibadah tatawwu', ada ibadah sunnah dari jenisnya. Itu diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah demikian, maka semestinya seorang hamba untuk mengambilnya, menyambutnya. Terlebih salat, dia adalah awal ma yuhasabu al-abdu, perkara yang pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba adalah salat. Kalau dia mampu mengerjakan secara sempurna, maka akan baik seluruh amalan dia. Wa illa, kalau tidak sempurna dari salat wajib yang dia kerjakan, maka akan dikatakan kepadanya, lihatlah, hal lahu min tatawwu'in, apakah dia punya ibadah salat tatawwu'? Perhatikan, lihat, apa dia punya tatawwu'? Maka diantara bentuk faedah dari salat tatawwu' itu adalah untuk liyajbur, menambal al-khalal wan-naqs, kekeliruan dan juga kekurangan yang terjadi saat kita melaksanakan sholat wajib. Nah, itu diantara faedah keutamaan dari sholat tatawu. Nah, maka jangan kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat tatawu. Sholat tatawu pun bertingkat-tingkat. Nah, ada sholat tatawu yang mengiringi sholat wajib, ada yang sholat tatawu yang mutlak, tidak terikat dengan waktu. Nah, boleh dikerjakan di siang hari atau di malam hari. Ada yang terikat dengan waktu. Yang terikat dengan waktu ini ada yang mengikuti sholat wajib, ada yang tidak mengikuti sholat wajib. Sudah kita ambil diantara contoh-contoh sholat-sholat tatawu. Taib. Kemudian terkait dengan zikir setelah salat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan apabila kalian telah selesai dari melaksanakan salat, maka hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ayat ini menjadikan dalil, ayat ini menjadi dalil bahwasanya yang dituntunkan di dalam syariat kita selesai salat bukan berdoa. Selesai sholat bukan berdoa, tapi selesai sholat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjadikan dalil bahwasanya yang dituntunkan di dalam syariat kita, syariat Islam, selesai sholat itu bukan berdoa tetapi berzikir. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Apabila kalian telah melaksanakan salat, selesai dari kalian salat, maka berzikirlah kepada Allah. Baik dengan cara berdiri, baik dengan cara duduk atau berbaring. Nah, misalnya seseorang yang terburu-buru, dia selesai salat, salam. Nah, dia berzikir-zikir selesai salatnya sambil jalan, berdiri, tidak mengapa. Sambil duduk, biasa yang kita kerjakan, atau sambil berbaring, lelah, letih misalnya. Nah, selesai sholat dia berbaring, berzikir. Nah, Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Kemudian, atau sebelumnya, risalah ini banyak kita ambil dari risalah yang ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Baz rahimallahu taala, yang beliau berikan judul Tuhfatul Akhyar fima yata'allaku bil ad'iyati wal adhkar. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, al mashru' lil muslimina ba'da al faragh min as salati al fariidhati ay yaqula al imam wal ma'mum wal munfarid ba'da as salam istighfar 3 marrat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, disyariatkan bagi seluruh muslim setelah melaksanakan salat wajib untuk mengucapkan, baik dia itu sebagai imam atau makmum atau sedang salat sendiri, selesai salam mengucapkan istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Bagaimana istighfarnya? Disebutkan dalam hadis Thauban. Thauban ini adalah bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabah yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Thauban di pagi hari, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berdakwah. Kemudian menemui Thauban di tempat yang sama, karena Nabi balik di malam hari, menemui Thauban di tempat yang sama dalam keadaan menangis. Kemudian ditanyakan atau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika?" Apa yang menjadikan kamu menangis? Nah, Kata Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, sungguh aku sangat sedih kalau nanti aku berpisah denganmu. Kalau nanti di hari kiamat aku tidak bisa berkumpul denganmu seperti berkumpulnya kita di dunia ini. Kalau seandainya," kata Thauban, "aku masuk surga, maka aku akan berada di tingkatan yang rendah, sementara engkau di tingkatan surga yang paling tinggi. Falam astati'u an asila lak, maka aku enggak akan bisa untuk kembali bertemu denganmu." Kata Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Thauban, tidakkah engkau pernah mendengar bahwasanya seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai? Innan nas yuhsyaru ma'a man ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalimat yang ringkas tetapi maknanya sangat dalam, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang kita cintai? Ahlud dunia, maka akan kita atau kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka, waliyadu billah, ahlud dunia. Perhatikan anak-anak kita, siapa yang mereka cintai? Pemain bola, orang-orang kafir, akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini diantara asbabun nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa." Naam. Barang siapa yang dia mentaati Allah, mentaati Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Keperhatikanlah teman kita di dunia. Perhatikan betul teman-teman kita di dunia, karena nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Kalau kecintaannya bersama dengan orang-orang yang seperti itu, ya akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Perhatikan betul. Karenanya di antara apa yang disebutkan oleh Imam Ibrahim ibnu Adam rahimahullahu taala, Al-Imam Az-Zahid, tatkala beliau ditanyakan oleh penduduk Basrah, "Mengapa doa kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala, "Karena hati kalian telah mati dari 10 perkara itu, di antaranya adalah kalian mengatakan kalian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun justru kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya." Nah, kalian mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Nah, ini yang menjadikan di antara perkara yang menjadikan hati seseorang itu mati. Ini Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang berikutnya, yang kedua adalah mengucapkan, "Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Jadi yang pertama setelah salam, baik itu imam, makmum maupun orang yang salat sendirian, mengucapkan istighfar 3 kali dan mengucapkan, "Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Kemudian kalau ada pertanyaan apakah ini juga diucapkan setelah sholat sunnah, sholat tatawu', nah, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, menjawab iya, boleh. Karena dalam hadis Tsauban tadi, riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dalam bentuk yang umum. Nah, yakni kata Tsauban, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, maka beliau beristighfar 3 kali. Di sini kata Al-Alamah Ibnu Baz rahimallahu taala, Tsauban tidak mengatakan apabila Nabi selesai dari melaksanakan salat wajib umum yang demikian. Bagi yang ingin membaca selepas salat sunnah juga tidak mengapa, kata beliau rahimallahu taala. Bisautin yasma'uhu man haulahum. Ini diucapkan dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Berarti agak dikeraskan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Naam. Kemudian istighfarnya, bagaimana bentuk istighfarnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimallahu taala di antara rawi dari hadis ini. Nah, ditanyakan kepada Al-Auza'i, "Kaifa istaghfara Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Karena dalam hadis tadi hanya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali. Bagaimana istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Imam Al-Auza'i rahimallahu taala, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, jadi tidak ada astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, gimana yang biasa itu? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memang ada bentuk istighfar yang seperti itu, tapi itu tidak diucapkan selepas salam. Nah, itu adalah bentuk lafaz istighfar yang seingat saya dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara keutamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang dia mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan dihapuskan dosa-dosa dia walaupun dia itu lari dari medan perang. Ini di antara keutamaan istighfar. Nah, tetapi itu tidak diletakkan setelah salam. Kalau setelah salam langsung, bentuk istighfarnya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Nah, dengan suara yang didengar oleh orang-orang di sekitar dia. Kemudian bagi imam, setelah dia mengucapkan istighfar 3 kali dan juga setelah mengucapkan Allahumma antas salam hingga selesai, Aminka salam tabarak tayyadal jalali wal ikram, maka dia menghadap kepada makmum. Jadi menghadapnya imam kepada makmum adalah selepas dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalali wal ikram, kemudian menghadap kepada makmum. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana dengan lafaz takbir? Terkadang pernah juga mungkin kita mendengar selepas salam ada yang mengucapkan takbir 3 kali. Nah, ucapan Allahu Akbar selepas salat. Nah, datang riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, kata beliau, anna raf'a sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Bahwasannya mengangkat suara, mengeraskan suara tatkala berzikir, ketika selesai dari melaksanakan salat wajib, dahulu itu biasa dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, dan aku mengetahui selesainya salat itu aku mendengarnya, mendengar bacaan zikir. Kemudian dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas mengatakan, wa kuntu a'rifu dan dulu aku mengetahui inqidha'u salati inqidha'u salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir, dan dulu aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir. Nah, titik khilaf perbedaan para ulama di dalam memahami hadis ini, sebagian mereka memahami takbir ini adalah ucapan yang tersendiri. Jadi ucapan Abdullah bin Abbas yang mengatakan aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan takbir adalah betul-betul takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sebagian berpendapat maksudnya lafaz takbir di sini adalah takbir dalam rangkaian bacaan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu letak perbedaannya. Karenanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengeluarkan riwayat dari Amr bin Dinar, beliau mengatakan innan nasa kanu idza sallama al-imamu min salatil maktubati kabbaru thalatha takbiratin. Kata Amr bin Dinar, dahulu manusia itu apabila imam selesai dari melaksanakan dari salat wajib, maka mereka biasa bertakbir tiga kali. Pendapat ini juga dipegangi oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Bahkan beliau mengatakan qad ta'ayyana bihadha, maka ta'ayyana bihadha, sudah jelas dengan athar dari Amr bin Dinar tadi, anna ma'na takbiri alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salati al-maktubati huwa thalathu takbiratin mutawaliyatin. Kata Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, maka diketahui dengan athar dari Amr bin Dinar, makna takbir di dalam hadis Abdullah Ibn Abbas tadi itu adalah takbir, yaitu ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, mutawaliyah, berurutan sebanyak tiga kali yang dilakukan setelah sholat wajib. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang tadi kita sebutkan, bahwasanya yang dimaksud dengan takbir itu adalah ucapan zikir, bagian dari ucapan zikir subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Nah, yang dibaca selepas sholat, yang dibaca selepas sholat. Sebagaimana ini disebutkan, dijelaskan oleh Al-Alamah Ibn Thaymin rahimallahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan hadis ini, aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir, kata beliau, bi takbiril ladzi yakunu ma'a dzikri, yaitu takbir yang bersama dengan lafaz-lafaz zikir yang lain. Li'anna dzikra mustamilun, karena zikir itu mengandung, mencakup ala qauli subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Karena lafaz-lafaz zikir itu adalah lafaz-lafaz yang mengandung ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi lafaz takbir di sini ada kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama adalah betul-betul takbir yang bersendirian, Allahu akbar, Allahu akbar, sebagaimana asar dari Amr bin Dinar. Nah, kemungkinan yang kedua, takbir di sini maksudnya adalah takbir yang terangkai dalam bacaan zikir, yang di mana Abdullah bin Abbas mendengarnya itu adalah tatkala pada bacaan Allahu Akbar. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Nah, kedua pendapat ini, kedua perkara ini, nah, luas insyaallah. Bagi yang memegang pendapat yang pertama, silakan. Nah, tidak mengapa. Bagi yang memegang pendapat yang kedua juga tidak mengapa. Perkaranya luas insyaallah taala. Kemudian yang berikutnya adalah dengan terkait dengan raf'u sawti bi dzikri ba'da shalah, mengeraskan suara tatkala berzikir setelah salat. Nah, mengeraskan suara, jadi zikirnya itu dikeraskan, zikirnya dikeraskan. Nah, kala Al-Imam Ibn Baz rahimallahu taala mengeraskan suara tatkala berzikir setelah salat adalah sunnah, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kami dulu biasa mengeraskan suara tatkala berzikir setelah salat wajib. Nah, mengeraskan suara. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan terus-menerus mengeraskan suara tatkala berzikir setelah sholat makruh. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah melakukan itu secara terus-menerus. Nah, hanya saja beliau itu mengeraskan suara di dalam rangka mengajari para sahabat. Summa tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya, meninggalkan mengeraskan suara. Nah, ini pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Nah, dan yang sependapat dengan beliau rahimallahu taala. Sebab khilafnya adalah apa yang tadi kita sebutkan, hadis dari Abdullah bin Abbas, anna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nasu min al-maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu itu mengeraskan suara tatkala berzikir setelah selesai dari salat itu biasa dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ucapan Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar, aku mendengar bacaan takbir. Nah, bagi pendapat yang pertama tadi mengambil pendalilan dari hadis ini dengan memperlakukan sebagaimana konteks dari hadis ini, keraskan ya dikeraskan. Nah, hanya saja pada pendapat yang pertama ini disebutkan oleh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau seseorang hendak mengeraskan zikirnya, jangan sampai kemudian menjadikan orang di sekitarnya menjadi was-was. Nah, mengganggu konsentrasi, terlebih lagi misalnya ada yang masbuk. Nah, ada makmum yang masbuk, yang tertinggal, yang dia menyelesaikan rokaatnya, menyelesaikan sholatnya, kemudian kita membaca dengan bacaan zikir yang keras, nah, seperti kayak berteriak misalnya, maka yang demikian mengganggu yang lainnya. Nah, mengganggu yang lainnya. Adapun bagi pendapat yang kedua, mengeraskan bacaan zikir setelah sholat, maka yang dimaksudkan di situ adalah dalam rangka mengajari. Dalam rangka mengajari. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul." Berzikirlah kepada Rabbmu dengan jiwamu tadarruan, nah, dalam keadaan merendah, wa khufyatan, merendahkan suara, nah, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskannya, nah, dan tidak mengeraskan. Nah, ini dijadikan dalil bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dua bacaan tadi tidaklah dikeraskan, nah, tetapi cukup dia bisa mendengar. Jadi orang yang berzikir bisa mendengar dirinya sendiri. Diingatkan ya ikhwan, kanan, kanan, depan, kiri, mati semua. Berarti lain kali nanti dibalik gini ya. Tayyib. Sehingga kalau kita ingin mengeraskan bacaan zikir dalam rangka mengajari, maka tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau terus menerus mengeraskan bacaan zikir, itu yang khilaf diantara para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, nah, sebagian lagi mengatakan makruh kalau terus menerus. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terus menerus. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak terus menerus mengeraskan bacaan zikir dengan mengeraskannya. Nah, la yakunu raf'an muz'ijan fa inna hadza la yanbaghi. Jangan sampai apabila yang mengeraskan bacaan ini dengan bacaan yang mengagetkan atau membuat teman di sampingnya itu terganggu, maka yang demikian tidak sepantasnya untuk dilakukan. Kemudian juga di dalam berzikir, maka berzikirnya secara sendiri-sendiri, tidak dengan berjamaah dipimpin satu orang. Nah, tidak dengan berjamaah dipimpin oleh satu orang, tetapi secara sendiri-sendiri. Nah, secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah kita mengucapkan tadi istighfar tiga kali dan juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kata beliau rahimallahu taala, maka dia sambung dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali. Nah, bagi yang ingin tiga kali, kata beliau, itu yang afdal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat ya, tidak ada yuhyi wa yumit. Nah, tidak ada yuhyi wa yumit, karena itu nanti ada lagi sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali atau tiga kali. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimallahu ta'ala mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu thara'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Sekali lagi, urutan ini kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Al-Alamah Ibn Bas rahimallahu ta'ala. Nah, karena terkadang ada seseorang yang ini dikedepankan, itu dikebelakangkan. Tidak mengapa insyaAllah. Nah, hanya saja kita ambil apa yang ditulis oleh beliau rahimallahu ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Kemudian yang kelima, kata beliau rahimahullahu ta'ala mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ini tambahan, yaitu apabila itu pada selepas sholat subuh atau sholat fajar dan juga sholat maghrib, nah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ini setelah salat subuh atau selepas salat maghrib. Naam, dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Nah, kemudian setelah itu baru yang ketujuh mengucapkan zikir, tasbih, tahlil, takbir sebagiannya. Nah, tahmid. Dan bagaimana bentuknya insyaallah kita ambil pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Terkait dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagaimana cara mengucapkannya, apakah satu rangkaian ataukah dipisah-pisah, kemudian bagaimana cara menghitungnya, apakah boleh menggunakan subhah, bahasa kita tasbih. Nah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, biibnillahi ta'ala. Kemudian juga apakah bacaannya itu hanya bacaan yang itu saja apa, atau ada bacaan yang lain? Nah, dan apakah jumlahnya itu hanya 33 masing-masingnya atau ada jumlah yang lain? InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang ahlu sunnah sunni salafi mestinya dia juga memperhatikan terkait dengan ini, zikir selepas salat. Dia memperhatikan betul, jangan sampai tatkala ditanya tentang zikir selepas salat dia tidak tahu apa aja yang dibaca. Pokoknya subhanallah 33 itu pasti ya cukup itu. Jangan sampai demikian. Nah, dia harus bersemangat mengamalkan zikir ini, mengamalkan zikir ini. Dan ini yang akan menutup berbagai macam bentuk kekurangan, kekeliruan, bahkan kesalahan, dosa-dosa kita yang kita lakukan, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena memang sejatinya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita semua sejatinya itu adalah mudah untuk ingkar terhadap kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal insana lirabbihi lakanud. Alif lam, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan, sesungguhnya al-insan, kullul insan, al-istighraqiyah, bimakna kullun, seluruh manusia itu, lirabbihi, kepada Rabbnya, kanud, betul-betul ingkar. Nah, betul-betul ingkar. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, di antara makna al-kanud, huwa alladhi, kata beliau, huwa alladhi ya'uddu al-masa'iba wa yansa ni'amallahi alaih, kata beliau, subhanallah. Orang yang ingkar itu adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah yang dia alami, perkara yang tidak dia sukai, dia ingat-ingat terus. Wayansa, dan dia melupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia. Kata beliau itu termasuk dari al-ghanud. Musibah kita ingat-ingat terus. Saya kurang ini, kurang itu, enggak punya ini, enggak punya itu. Wayansa ni'amallahi alaihi, dan dia lupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia. Mata yang bisa melihat, jantung yang bisa bekerja, ginjal yang masih berjalan. Nah, kata beliau demikian, termasuk al-ghanud. Karenanya juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa innahu ala dhalika lasyahid. Dhamir ha ini bisa kembali kepada lafzul jalalah, bisa juga kembalinya kepada al-insan. Dan sesungguhnya dia, kalau kita kembalikan kepada lafzul jalalah, Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan, menjadi saksi atas keingkaran manusia terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Bisa juga kembalinya kepada al-insan. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar dirinya sendiri bisa menjadi saksi, mempersaksikan keingkaran dia terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dari mana? Min lisanil hal. Dari sepak terjang dia, dari perilaku dia, dari ucapannya, dari perilakunya. Dia persaksikan sendiri, betul-betul saya ini orang yang ingkar terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saya. Nah, bagaimana tidak Allah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan, Allah berikan berbagai macam bentuk pintu-pintu yang itu sebagai penghapus dosa, tidak kita datangi. Nah, tapi kita hanya mengejar perkara-perkara yang sifatnya sementara, keduniawiaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat bagi saya dan juga bagi ikhwani ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui. Nah, dan semata-mata kita mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pertanyaan ikhwan? Langsung. Dzikir sore setelah sholat maghrib. Baik. Pertanyaan pertama, apabila seseorang biasa setelah sholat wajib dia langsung sambung dengan sholat tatawu. Pertanyaannya, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Harus ada pemisah. Nah, pemisahnya ini bisa dengan ucapan, bisa juga dengan dia bergeser. Bergeser. Nah, harus ada pemisah. Ini seingat saya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau itu mengerjakan salat tatawu setelah salat sunnah kecuali dengan bergeser atau dipisahkan dengan al-qaul, ucapan. Zikir itu tadi. Berzikir walaupun dia tidak bergeser dari tempatnya, tidak perlu pindah. Kan kadang sering kita lihat ya, tukar tempat gitu ya. Kalau sudah zikir enggak perlu tukar tempat. Ini sudah zikir minta tukar tempat lagi, enggak perlu. Nah. Ya kalau orangnya kadang ngerti, kalau enggak ngerti. Nah, kalau sudah berzikir ya sudah, dia berzikir artinya itu sudah sebagai pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, kalau tidak sempat berzikir, nah boleh dia bergeser atau tukar tempat misalnya, tidak mengapa yang demikian. Baik. Kemudian yang kedua, zikir pagi itu khilaf di antara para ulama tentang waktunya. Tetapi yang lebih utama adalah dikerjakan selepas sholat subuh dan waktu terakhirnya sampai matahari itu terbit. Nah, sampai matahari itu terbit. Al-ghudu. Nah, al-ghudu. Ya, sebagian khilaf di antara mereka ada yang mengatakan dari terbit fajar sampai pertengahan siang. Nah, al-ghadwah. Dari terbit fajar sampai pertengahan siang. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, seingat saya, rahimallahu taala, itu dari terbit dari selepas salat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian zikir petang itu adalah selepas salat asar dan juga sebelum matahari terbenam. Selepas salat asar sebelum sampai sebelum matahari terbenam. Kalau dilakukan setelah sholat maghrib, maka ini dinamakan bukan zikir petang. Bukan zikir petang. Tapi waktunya terakhirnya adalah sampai matahari terbenam. Dan ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini juga waktu-waktu yang harus kita jaga. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menjelaskan, menerangkan kepada kita setelah beliau menyebutkan agama ini mudah, inna hadza dina yusrun. Agama ini mudah, agama Islam ini mudah. Walan yushada hadza dina ahadun ila ghalaba. Tidaklah ada seseorang yang dia memperberat, menyulit-nyulitkan dirinya sendiri terkait dengan agama ini kecuali dia akan terkalahkan sendiri. Futur, putus, kemudian tidak dia lakukan kembali amalan yang biasa dia lakukan. Nabi mengatakan fasaddidu, berlaku benarlah, waqaribu, dan mendekatlah. Kemudian beliau mengatakan menutup wasiat ini dengan kata beliau wasta'inu birrauhati bilghadati warrauhati wasyai'un minadduljati, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa berakidah dengan akidah yang benar, agar kita bisa bermuamalah dengan muamalah yang benar, agar kita bisa bermanhaj dengan manhaj yang benar. Karena di sebelumnya Nabi mengatakan fasaddidu, berlaku benarlah dalam hal apa? Semuanya. Dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam akidah, dalam manhaj, dalam muamalah, dalam pendidikan. Semuanya fasaddidu wa qaribu wasta'inu, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore dan di pertengahan malam. Maksudnya di sepertiga malam yang terakhir itu yang lebih utama. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir Sidi rahimallahu taala, kenapa Nabi menyebutkan tiga perkara ini? Karena tiga perkara ini tiga waktu yang paling tenang, paling nyaman seseorang itu mengadakan safar, perjalanan menuju ke dunianya. Iya kan? Pagi hari, kemudian di akhir siang, dan di malam hari. Paling tenang dia melakukan pepergian menuju ke dunia. Begitu juga ini waktu yang paling tenang, waktu yang paling nyaman seseorang yang ingin berjalan menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jangan bermudah-mudahan juga ditinggalkan zikir pagi, azkar as-sabah wal masa, demikian juga sepertiga malam yang terakhir. Wallahu taala alam. Demikian. Ada lagi? Tidak ada, kita cukupkan subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.